Benang kau sulam di kain usang. Untuk apa dikenang-kenang nostalgia masa berpengalaman. Setahuku kau bangun pagar ayu dengan sahabatku pilihan hatimu. Mengapa masih saja kau harap cintaku? Seharusnya kau merasa bahagia. Bukankah tanda tangan di atas buku nikah sebagai bukti sumpah setia? Tanpa setahuku kau bangun pagar ayu dengan sahabatku pilihan hatimu. Sakiti hatinya, jangan dustai cintanya. Aku tak mau karena aku lalu dia menderita. Tidak mungkin cinta kita dapat bersatu. Andaikan dirimu kini masih sendiri, terima dengan sepuluh jari. Tanpa setahuku kau bangun pagar ayu dengan sahabatku pilihan hatimu. Jangan sakit hatinya, jangan dustai cintanya. Aku tak mau karena aku lalu dia menderita. Walaupun engkau dan aku masih sama-sama rindu, tetapi kini tiada mungkin cinta kita dapat bersatu. Andaikan dirimu kini masih sendiri, terima dengan sepuluh jari. Tanpa setahuku kau bangun pagar ayu dengan sahabatku pilihan hatimu. dan tolonglah tunjukkan padaku mana di mana dia yang ku rindu. Tuhan tolonglah. kasih, engkau harapan penerus perjuangan. Tunjukkan sikapmu sebagai satria, gagah berani dan perkasa. Halau semua duka dari bersada jiwa. Generasi engkau harapan penerus perjuangan. datang lagi. Oh, oh, bila mengharapkan cinta. Thank you. Kemana lagi saja yang sedang persatuan dan kesatuan selaras perkembangan kemajuan zaman. Mari kita tingkatkan kebersamaan demi kesinambungan pembangunan. Wahai semua kawan penerus perjuangan, mari kita mencapai masa depan gemilang. Sukseskan, sukseskan, sukseskan, sukseskan pembangunan. Singkirkan, singkirkan, singkirkan yang menghambat tujuan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tegakkan persatuan dan kesatuan selaras perkembangan kemajuan zaman. Mari kita tingkatkan kebersamaan demi kesinambungan pembangunan. Selamat hidup.